Buat terakhir fan ini juga ya. Mana? Kok ayah? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Lilis. Aduh Gusti. Spesial buat Damayanti ya.